saja kau bukan milik dia. Sungguh aku tertarik kepadamu. Andai saja aku tak takut akan dosa, ingin rasanya ku menjadi kasihmu. Rasanya ku menjadi kasihmu.